Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita telah memasuki kitab yang kedua, Kitabus Shalah. Kitabus Shalah, kitab yang membahas tentang salat. Wa yashtamilu ala khamsata asyara baban. Yang mana pada kitab ini terdapat di dalamnya 15 bab. Terdapat di dalamnya 15 bab. Al-babul awal fi ta'rifis shalah wa fadliha wa wujubis shalawatil khams. Bab yang pertama tentang definisi salat, keutamaannya, dan tentang kewajiban salat. Tentang kewajiban salat. Maksudnya tentang hukum salat. Al-awwal yang pertama, ta'rifuha as-salatu lughatan ad-du'a. Yang pertama, definisi salat. Salat secara bahasa adalah ad-du'a. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan, yaitu pada ayat tentang zakat. Naam, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanul lahum. Ayudu'u lahum inna du'aaka sakanul lahum. Ambillah dari harta mereka yang sebagai sedekah, yakni zakat, yang bisa mensucikan mereka. Barakallahu fikum. Wa shalli 'alaihim, dan doakanlah mereka. Doakanlah kebaikan untuk mereka. Karena doanya kamu untuk mereka merupakan ketentraman bagi mereka. Barakallahu fikum. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakannya dengan lafaz as-shalah, dengan makna ad-du'a, dengan makna ad-du'a. Wa syar'an, secara bahasa, secara syariat, apa itu salat? Ibadatun dzatu aqwalin wa af'alin makhsusatin, muftatahatun bitakbir, mukhtatamatun bitaslim. Ibadah yang memiliki bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan tertentu, yang diawali, yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan taslim. Yaitu ibadah yang memiliki bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan tertentu yang ditentukan di dalam syariat, yang mana orang-orang tidak boleh mengada-ngada dalam hal ini. Muftatahatun bitakbir, yang dimulai atau dibuka dengan takbir, yakni takbiratul ihram. Barakallahu fikum. Yang mana takbiratul ihram ini adalah miftahus salah. Barakallahu fikum. Wa tahliluha at-taslim. Dan diakhiri atau ditutup dengan salam. Ini makna salat secara syar'i. Maka dalam definisi ini, barakallahu fikum, mencakupi salat lima waktu, salat nawafil, salat-salat tatawu, salat-salat sunnah. Barakallahu fikum. Masuk di dalamnya salat jenazah. Bahkan masuk padanya sujud. Masuk padanya sujud sahwi. Barakallahu fikum. Sujud tilawah. Sujud tilawah. Bukan sujud sahwi, sujud tilawah. Karena diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, sebagaimana menurut salah satu pendapat. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa ya'ti tafsiluha fil abwabit taliyah insyaallah. Dan akan datang perinciannya tentang hal ini pada bab-bab yang akan datang insyaallah. Fadluha, yang kedua, fadluha, keutamaan salat. Keutamaan salat. Barakallahu fikum. Naam, kita itu tidak bisa mengenal barakallahu fikum tentang keutamaan sholat kecuali dengan kita mengetahui bagaimana barakallahu fikum keutamaan tersebut. Kita tidak akan bisa menghargai ibadah sholat kecuali setelah kita mengenal dan mengetahui keutamaannya. Sehingga sering di dalam kitab para ulama ketika di dalam menyebutkan tentang amalan-amalan ibadah, mereka sering menyebutkan tentang keutamaan ibadah tersebut. Kenapa demikian? Nah, karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bainal khaufi war raja. Antara al-khauf dan ar-raja, rasa takut dan kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengenal keutamaan salat, barakallahu fikum, pahala-pahala dari salat, balasan bagi orang-orang yang menegakkan salat, maka dengannya kita akan lebih giat untuk beribadah dan lebih menjaga ibadah tersebut. As-salatu min akadi arkanil Islam ba'da asy-syahadataini. Salat merupakan di antara rukun-rukun Islam yang paling ditekankan setelah asy-syahadatain. Di antara rukun-rukun Islam yang paling ditekankan setelah asy-syahadatain, setelah dua syahadat, Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bal hiya umudul Islam. Bahkan salat merupakan tiang dari Islam. Tiang dari Islam. Yang mana tanpa tiang, bangunan tanpa tiang, maka bangunan tersebut akan hancur dan ambruk. Begitulah as-salat, as-salah di dalam Islam. Maka akan membahayakan seseorang, maka membahayakan agamanya apabila dia tidak menjaga ibadah salat tersebut. Waqad faradahallahu ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raji fawqa sab'i samawatin. Ini juga termasuk di antara keutamaan salat. Apa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah salat terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Lailatul Mi'raj, di dalam malam Al-Mi'raj, yaitu pada suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ke atas langit sampai ke As-Sidratul Muntaha. Sampai ke As-Sidratul Muntaha, di atas langit yang ketujuh. Dan disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat 5 waktu dalam sehari semalam, dan juga bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ibadah lain selain ibadah salat yang diwajibkan sebagaimana ibadah salat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dari langit ketujuh. Langsung diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam hari itu ketika Nabi Muhammad dinaikkan sampai ke langit yang ketujuh. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain, semuanya disampaikan melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Barakallahu fikum. Dahulu pada awal ketika ibadah salat ini diwajibkan, barakallahu fikum, adalah dua rakaat, kecuali sholat maghrib, barakallahu fikum, tiga rakaat. Pada awalnya sholat ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal kenabian, yaitu pada malam Lailatul Mi'raj, barakallahu fikum, yang terjadi sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana peristiwa hijrah ini adalah di antara faedahnya pada diri Nabi adalah untuk menguatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kejadian Al-Isra wal Mi'raj ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan dua musibah yang sangat besar, yaitu meninggalnya istri beliau Khadijah bintu Khuwailid dan meninggalnya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. yang mana semasa hidup paman beliau Abu Thalib barakallahu fikum, tidak ada dari orang-orang Quraisy yang berani barakallahu fikum berterus terang untuk mencelakakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terbukti setelah meninggalnya Abu Thalib, adanya upaya-upaya dari mereka untuk mencelakakan Nabi, mengganggu Nabi barakallahu fikum. Maka dengan peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj ini sebagai tasliyah, sebagai hiburan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum. Dan pada malam Lailatul Mi'raj tersebut diwajibkan 5 salat waktu, yang mana kisahnya barakallahu fikum sering kita dengar dan kita baca, yang di awalnya adalah 50 kali kemudian dijadikan 5 kali dalam sehari dan semalam. Walaupun demikian, 5 kali tersebut keutamaannya sama dengan 50 kali. Dan di awal pengwajiban salat 5 waktu tersebut diwajibkan kepada umat ini 2-2 rakaat, kecuali salat maghrib. Kecuali salat maghrib. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah hijrah ke kota Madinah, maka ditambahlah barakallahu fikum pada salat wajib tersebut, terkhusus ketika dia posisi tidak safar, yang 2 ditambah menjadi 4, kecuali salat maghrib dan salat subuh. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat Nabi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Furidhatis salatu raka'ataini, thumma hajara an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa furidhat arba'an, wa turikat salatus safar 'alal ula." Salat pertamanya diwajibkan 2 rakaat. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, maka ditambah menjadi 4 rakaat. Kecuali salat safar, seseorang dalam keadaan musafir, maka barakallahu fikum ditetapkan sebagaimana yang pertama, yaitu 2 rakaat, kecuali salat barakallahu fikum maghrib. Warawal Imam Ahmad, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, illal maghrib li'annaha watrun wassubha li'annahu yutawwalu fiha al-qira'ah. Kecuali maghrib tidak ditambahi. Kenapa? Karena dia itu adalah ganjil. Wassubha dan juga salat subuh, kenapa tidak ditambah menjadi 4 rakaat? Dikarenakan dipanjangkan padanya qiraah, bacaan ketika sholat. Kemudian para ulama berselisih apakah sebelum peristiwa al-mi'raj, apakah ketika itu belum disyariatkannya ibadah salat. Fa dhahaba ba'dul ulama annahu lam yakun qabla al-mi'raj salatun mafruḍah illa ma waqa'a min al-amri bi salatil laili min ghairi tahdidin. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sebagian ulama berpendapat bahwasanya tidak ada syariat salat sebelum peristiwa al-mi'raj barakallahu fikum yang diwajibkan, kecuali hanya perintah untuk melaksanakan salat lail tanpa ada batasan, tanpa ada ketentuan. Wa dhahaba qaumun ila anna shalah kanat mafruḍatan raka'ataini bil ghadah wa raka'ataini bil 'ashi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Dan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasanya salat itu diwajibkan sebelum peristiwa al-mi'raj 2 rakaat pada pagi hari dan 2 rakaat pada malam hari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang jelas tentang salat 5 waktu ini diwajibkan pada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Kemudian dikatakan wa dzalika dalilun ala ahammiyatiha fi hayatil muslim. Maka keutamaan tadi menunjukkan kepada kita betapa pentingnya ibadah salat pada kehidupan seorang muslim. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mendapati sebuah perkara atau ditimpa sebuah hal, fazi'a ila shalah, maka beliau segera untuk menegakkan salat. Ketika beliau menghadapi sebuah permasalahan yang rumit, beliau langsung menegakkan salat. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah, ambillah al-aun, pertolongan dengan kalian bersabar dan menegakkan ibadah salat. Karena dengan engkau menegakkan ibadah salat, maka insyaallah Subhanahu wa taala akan membukakan kepada kalian al-makhraj, jalan keluar yang bisa memudahkan kita insyaallah. Wa qad jaa'a fi fadliha wal hasi 'alaiha ahaditsu katsirah minha. Dan telah datang tentang keutamaan ibadah salat ini dan dorongan untuk selalu menjaganya hadis-hadis yang banyak. Di antaranya disebutkan di sini qauluhu sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadanun ila wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir majtunibatil kaba'ir. As-salawatul khams, salat lima waktu, dan Jumat ke Jumat berikutnya, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, adalah penghapus dosa di antara ibadah-ibadah tersebut, majtunibatil kabair, selama dia menjauhi al-kabair, dosa-dosa besar. Maka dari sini, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, bahwa ibadah salat dan juga ibadah-ibadah yang lainnya adalah mukaffirat, sebagai penghapus dosa. Namun di sini ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama dia menjauhi al-kaba'ir, dosa-dosa besar. Maka dari sini dijelaskan oleh para ulama bahwa al-amal as-salihah itu bisa menghapuskan dosa, yakni as-saghair, dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, barakallahu fikum, itu hanya bisa dihapuskan dengan at-taubah. Itu hanya bisa dihapuskan dengan at-taubah, barakallahu fikum. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marratin hal yabqa min daranihi syai'un? Qalu la yabqa min daranihi syai'un. Qala fadhalika mathalu shalawatil khamsi yamhu Allahu bihinna al khataaya. Nabi mengatakan, bagaimana menurut kalian kalau seandainya ada sungai yang berada di dekat kalian, di dekat salah seorang di antara kalian, barakallahu fikum, yaghtasilu minhu kulla yaumin, maksudnya biba bi ahadikum, yaitu sungai yang berada di daerahnya, di dekatnya, yang mana dia mandi dari sungai tersebut sebanyak 5 kali, naam, setiap harinya. Hal yabqa min daranihi syai'un, apakah setelah dia melakukan hal tersebut setiap hari 5 kali setiap harinya, apakah masih tersisa kotoran pada tubuhnya? Qalu la yabqa min daranihi syai'. Kata para sahabat, tidak, tentu tidak ada yang tersisa barakallahu fikum dari tubuhnya kotoran sedikit pun. Qala fadzalika, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demikianlah permisalan salat lima waktu yang mana Allah Subhanahu wa taala menghapus dengannya al-khathaya, menghilangkan dan menghapus dan membersihkan al-khathaya, kesalahan-kesalahan barakallahu fikum atau dosa-dosa yang dimiliki oleh seorang hamba. Waddaran al-wasakh, addaran artinya adalah al-wasakh, kotoran atau daki. Ini barakallahu fikum di antara keutamaan ibadah salat. Wa illa di sana masih banyak nam tentang keutamaan ibadah salat. Di antaranya firman Allah, "Innas shalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan fahsya, perbuatan keji dan munkar. Bagaimana demikian? Karena seseorang apabila dia menjaga ibadah salat, maka barakallahu fikum akan tertanamkan kecintaan kepada dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan hal tersebut, kecintaan kepada ketaatan, maka dengan inilah insyaallah seseorang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari al-fahsya wal munkar. Dan ketahuilah bahwasanya setiap ibadah dan setiap ketaatan itu akan menggiring seseorang untuk melakukan ketaatan yang lainnya, sebagaimana halnya perbuatan maksiat bisa menggiring seseorang untuk melakukan kemaksiatan yang lain. Dan masih banyak, nam qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un, telah berhasil orang-orang yang beriman. Siapakah mereka orang-orang yang beriman? Di antaranya adalah sifatnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia barakallahu fikum khusyuk di dalam salat mereka. Begitu pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan yang sangat banyak sekali tentang ibadah salat. Ats-tsalits, yang ketiga, wujubuha, tentang kewajiban ibadah salat. Wa fardiyatuha ma'lumatun bil kitabi was sunnah wal ijma'al ma'lum minad dini bid darurah. Tentang kewajibannya, kewajiban salat, ma'lumatun bil kitab, diketahui dengan Alkitab dan sunnah, wal ijma', dan kesepakatan para ulama, kesepakatan kaum muslimin tentang wajibnya ibadah salat. Yang mana kesepakatan ini tentang kewajiban ibadah salat yang telah diketahui melalui kitab dan sunnah dan al-ijma' barakallahu fikum al-ma'lum minad dini bid-darurah, yang mana perkara ini merupakan sebuah hal yang maklum, sebuah hal yang diketahui barakallahu fikum di antara perkara agama yang harus diketahui, yang mana seseorang tidak boleh bodoh dalam perkara ini. Nah, misalnya barakallahu fikum dia mengatakan, karena tidak mungkin seseorang barakallahu fikum mengatakan salat itu tidak wajib karena bodoh. Nah, sholat itu tidak wajib karena bodohnya, kecuali kalau dia itu orang baru masuk Islam. Karena perkara sholat ini merupakan perkara al-ma'lum minad dini bid-darurah, yang mana orang tidak boleh bodoh tentang kewajiban ibadah sholat ini. Sehingga kalau seandainya barakallahu fikum dalam hal ini dia mengingkari tentang kewajiban sholat dengan alasan dia bodoh misalnya, maka alasan ini tidak akan diterima barakallahu fikum, dan dia dihukumi kafir di sisi para ulama. Qala ta'ala wa aqimus shalah, tegakkanlah salat barakallahu fikum, tegakkanlah salat. Fi ayatin katsirah min kitabillah wa aqimus shalah, perintah wa aqimus shalah. Naam, pada banyak ayat di dalam kitabullah, di dalam Al-Quran, kalimat wa aqimus shalah itu sangat banyak sekali. Wa qala ta'ala kulli ibadiyal ladzina amanu yuqimus shalah. Katakanlah wahai Muhammad terhadap hamba-hambaku yang beriman, yuqimus shalah, hendaknya mereka menegakkan ibadah salat. Hendaknya mereka menegakkan ibadah salat. Wa minas sunnah haditsul mi'raj hiya khamsun wa hiya khamsuna. Dan hadits dan di dalam sunnah Nabi tentang kewajiban ibadah salat yaitu hadits al-mi'raj yang sudah kita sebutkan tadi wa fihi di dalam hadits tersebut hiya khamsun wa hiya khamsuna. Yang mana kewajiban salat itu 5 kali dalam sehari, yang mana posisi 5 kali ibadah salat dalam sehari tersebut sama dengan 50 kali. Ini makna hiya khamsun wa hiya khamsuna. Wa fi sahihaini qauluhu sallallahu alaihi wasallam liman sa'alahu an syara'il Islam. Dan di dalam hadis as-sahihaini Al-Bukhari dan Muslim, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang bertanya kepada beliau tentang syariat Islam, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Di antara kewajiban syariat Islam yaitu salat 5 waktu dalam sehari dan malam. Qala sa'il al alayya ghairuhunna qala la illa an tatawwa'a. Kemudian as-sa'il bertanya, as-sa'il orang yang bertanya tadi berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kembali, hal alayya ghairuhunna, apakah masih ada lagi yang diharuskan bagi saya selain salat 5 waktu dalam ibadah salat ini, dalam ibadah salat, barakallahu fikum, apakah ada yang lain, barakallahu fikum, selain salat 5 waktu ini? Qala la, tidak. Qala la, tidak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa an tatawwa'a, kecuali engkau melaksanakan salat sunnah, salat nafilah atau salat tatawwu. Barakallahu fikum. Wa tajibu sholatu 'alal muslimil baligil akil, fala tajibu 'alal kafir walas saghir walal majnun, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, diwajibkan salat bagi seorang muslim yang balig dan akil. Salat itu diwajibkan bagi seorang muslim yang balig dan akil. Fala tajibu 'alal kafir. Dan tidak diwajibkan bagi seorang kafir. Kenapa demikian? Karena ibadah salat tidak akan diterima dari seorang kafir. Walas saghir, dan juga tidak diwajibkan terhadap anak kecil. Dan juga tidak diwajibkan terhadap seorang yang hilang akalnya, seorang yang gila. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rufi'al qalamu an thalathah, pena itu diangkat dari 3 hal, dari 3 jenis orang. Catatan amal tidak akan berjalan dan tidak akan tertulis dari 3 jenis orang. Anin na'im hatta yastayqidh, yang pertama adalah dari seorang yang tidur sampai dia terbangun. Wanil majnun hatta yafiqo, dan dari seorang yang gila sampai dia sembuh, sampai dia waras. Wanis sogiri hatta yabluk, dan dari seorang anak kecil sampai dia balik. Barakallahu fikum. Walakin yu'maru bihal awlad litamami sab'i sinin wa yadribuna ala tarkiha li ashrin. Akan tetapi diperintahkan untuk menegakkan ibadah salat terhadap anak-anak ketika anak-anak tersebut genap berusia 7 tahun, dan boleh dipukul kalau seandainya mereka meninggalkan, anak-anak tersebut meninggalkan ibadah salat ketika dia berusia 10 tahun. Hadis yang sangat masyhur, mulu auladakum bis shalah li sab'in wadribuhum li ashrin, dengan banyak lafaz dan riwayat au kama qala sallallahu alaihi wasallam. perintahkanlah anak-anak kalian untuk menegakkan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka kalau seandainya mereka melalaikannya ketika mereka berusia 10 tahun. Faman jahadaha aw tarakaha faqad kafara wartadda an dinil Islam liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang meninggalkannya, barang siapa yang mengingkarinya, yang mengingkari kewajiban salat, aw tarakaha, atau dia meninggalkannya, barang siapa yang jahadaha, menentang kewajiban ibadah sholat, mengingkari tentang wajibnya ibadah sholat, autarokaha, atau dia meninggalkannya, atau dia meninggalkannya walaupun dia tidak mengatakan ibadah sholat tersebut tidak wajib, walaupun dia mengatakan ibadah sholat tersebut wajib dan dia tidak mengingkari akan kewajiban ibadah sholat, tapi dia meninggalkannya karena malas, karena mengikuti hawa nafsu, faqad kafara, maka dia telah kafir. Wartadda an dinil Islam, dan dia telah murtad dari agama Islam, dikarenakan Nabi SAW mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salatu faman tarakaha faqad kafara. Perbedaan antara kita dengan mereka itu adalah as-salah. Antara kita yakni al-muslimun, orang-orang Islam, dengan orang-orang kufar adalah as-salah. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Barakallahu fikum. Tentang permasalahan ini, hukum meninggalkan sholat. Barakallahu fikum. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Perbedaan yang sangat luar biasa sekali. Barakallahu fikum. Kita bacakan saja. 6. Tentang pembahasan para ulama tentang orang yang meninggalkan sholat. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tarkus sholah yan qasimu ala qismaini, meninggalkan sholat itu terbagi menjadi dua, kata beliau. An yakuna ma'a jahdi wujubiha fahadha kufrun bila syak, yaitu orang yang meninggalkannya disertai dia mengingkari akan kewajiban ibadah sholat. Mengingkari akan kewajiban ibadah sholat. Maka jenis yang seperti ini, yang meyakini seperti ini, bahwa sholat itu tidak wajib menurut keyakinan dia, maka orang ini kafir tanpa ada keraguan. Dan dalam hal ini para ulama sepakat. Dan tidak ada yang berbeda. Barakallahu fikum dalam permasalahan ini. Jenis yang kedua adalah, barakallahu fikum, kecuali hanya saja dia itu orang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam, kalau dia berpendapat sholat itu tidak wajib karena kebodohannya, karena dia itu baru masuk Islam, maka yang seperti ini dijelaskan dan diterangkan kepada dia sampai dia sadar dan paham. Jenis yang kedua adalah an yakuna tarkus salati kaslan watahawunan ma'al iqrar bil wujub, yaitu dia meninggalkan salat karena malas dan menyepelekan ibadah salat, walaupun pada dasarnya dia meyakini akan kewajiban ibadah salat, namun dia lebih mengedepankan hawa nafsu dalam hal ini. Maka orang seperti ini dipanggil dan dinasehati dan diminta untuk bertobat. Maka apabila dia bertobat, barakallahu fikum, maka itulah yang diharapkan. Namun kalau seandainya dia terus menerus dalam hal ini, terus menerus tidak menegakkan sholat, maka dalam hal inilah adanya perbedaan di kalangan para ulama. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah berpendapat, dan juga Imam Ahmad rahimahullah, dan pendapat ini dinisbatkan kepada mayoritas para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, bahwa orang yang meninggalkan salat tahawunan wa takasulan itu kafir. dan dia dihukumi keluar dari keislaman sehingga dia tidak disolati, tidak diselenggarakan jenazahnya sebagaimana jenazahnya seorang muslim, barakallahu fikum, tidak dimintakan ampun untuk dia, tidak bisa mewariskan harta dia kepada kaum muslimin, kepada keluarganya yang muslim, barakallahu fikum, dan juga dia tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Ini menurut pendapat Syekh Muhammad bin Utsaimin dan juga Imam Ahmad, Syekh bin Baz, barakallahu fikum, Ibnul Qayyim rahimahullah, dan dinisbatkan kepada mayoritas para sahabat. Mereka berdalilkan dengan ayat diantaranya adalah fa in tabu wa qamu sholata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din. Surat At-Taubah. Kalau seandainya mereka bertaubat, orang-orang musyrik itu bertaubat dan menegakkan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara kalian di dalam agama, yaitu al-iman, saudara kalian di dalam keimanan. Jadi kalau seandainya orang-orang musyrik itu tidak bertaubat, tidak menegakkan sholat dan tidak menunaikan zakat, maka mereka itu bukan saudara bagi kalian di dalam agama ini. Ayat ini adalah barakallahu fikum dalam konteks barakallahu fikum syarat wa jawab. Syaratnya adalah di sini tabu wa aqamu sholata wa atau zakah. Ini syaratnya. 6. Taubat, menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Jawabannya adalah fa ikhwanukum fid din, maka mereka itu adalah saudara kalian di dalam agama. Maka mereka itu adalah saudara kalian di dalam agama. Ini jawabannya. Nah, jadi al-ukhuwah fid din, kata sebagian ulama, nah, mereka-mereka yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir, nah, al-ukhuwah fid din, persaudaraan di dalam agama itu tidak akan terrealisasi bagi orang-orang yang tidak bertaubat dan tidak menunaikan sholat dan tidak menunaikan zakat. Maka apabila mereka bertaubat, menunaikan sholat dan menunaikan zakat, maka barulah terrealisasi barakallahu fikum persaudaraan di dalam agama, persaudaraan di dalam keimanan. Dan juga mereka berdalilkan dengan hadith-hadith, di antaranya adalah hadith yang disebutkan di dalam kitab ini, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafara. Perbedaan antara kita dengan mereka yaitu adalah salat, maka barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir, barakallahu fikum. Dan diriwayatkan dari tabi'in Abdullah bin Syakik, beliau mengatakan kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairus shalah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mereka berpendapat dalam hal meninggalkan sebuah amalan bahwa pelaku yang meninggalkan amalan tersebut itu kafir selain salat. Mereka tidak berpendapat, tidak melihat suatu amalan pun yang ditinggalkan oleh seorang pelakunya yang menjadikan pelakunya itu kafir kecuali hanya ibadah salat saja. Maksudnya barakallahu fikum, mereka berpendapat bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat itu kafir, barakallahu fikum, sehingga disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah wa hadza yakunu kal ijma' minas sahabah ala anna tarikas shalah yukaffar. Yang seperti ini, seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Syakik, merupakan seperti ijma', kesepakatan dari para sahabat bahwa orang yang meninggalkan sholat itu telah kafir. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Adapun pendapat sebagian para ulama, diantaranya adalah Imam Al-Albani rahimahullah dan juga Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik, mereka berpendapat bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat karena malas, lebih mengedepankan hawa nafsu, barakallahu fikum, itu tidak kafir. Insyaallah akan kita sebutkan pendapat ini pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.